rumah balas dan ujian. Akhirat itu rumah surga dan balasan. Maka marilah kita memalingkan hati kita kepada akhirat sambil kita menunggu-nunggunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah. Raqala Syafi'i radhiyallahu anhu izzatu dunya yasar wal 'ashr fiha yasar. Bermula orang yang menambah-nambah keduniaan atas dirinya berarti orang itu menambah akan kesulitan hidupnya. Banyak urusan. Tapi kalau orang sedikit urusan dunia, dia senang hatinya. Jadi sedikitlah urusan dunia. Urusan dunia dikurangi. Supaya hati kita senang dan otak kita senang. Wa qala hamdun al-qasra. Iza jitama'a iblis wa junuduh, lam yafrahu bi syai'in ka farahihim bi thalathati asya'. ورجل مؤمن قتل مؤمنا ورجل يموت على الكفر وقلب فيه خوف الفقر وجرحمد القصر. Apabila berkumpul iblis dan tentaranya setan, tidak gembira mereka itu semuanya dengan sesuatu seperti gembira mereka itu dengan tiga daripada perkara. Ini yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya. Tiga perkara. Satu, seorang yang membunuh orang beriman. Baik membunuh dengan pedang, maupun membunuh dengan seher, maupun membunuh dengan sum. Itu apa sum? Racun. Maupun membunuh dengan suntikan. Disuntik, akhirnya mati. Itu ada kan suntikan yang terbatas tuh setahun misalnya mati kalau diberi suntikan itu. Siapa yang membunuh orang beriman dengan apapun cara bunuhannya itu, maka ini menggembirakan kepada iblis dan kawan-kawannya. Nomor dua, seorang yang mati di dalam kekafiran. Kan mudah aja kan mati kafir. Mbak sudahnya, ini ada perempuan. Perempuan ini Nasrani atau bukan Muslim. Kita orang Muslim. Terjadi perkawinan antara Muslim dan Muslim. Akhirnya si suami kalah. Ikut kepada agama. Istrinya, karena cantik istrinya. Jadi jadinya mati kafir. Ini pun menggembirakan kepada iblis dan teman-temannya. Jadi satu kali beriman, tetap beriman. Jangan mau iman hilang gara-gara perempuan yang satu itu. Kita harus memilih orang yang beriman dan salehah. Kalau ingin selamat dan bahagia. Nomor terakhir. Yang paling menggembirakan iblis dan kawan-kawannya yaitu satu hati yang di dalamnya takut kalau Allah tidak mendapat rezeki. Ya Allah. Coba kita periksa hati kita masing-masing. Apakah ada di hati kita takut kalau aku susah? Kalau ada sifat itu menggembirakan kepada iblis. Kita punya Allah. Allah milik kita, dunia dan akhirat miliknya Allah, di tangan Allah. Kalau kita memilih Allah Ta'alanya, dunia dan akhirat akan diserahkan. Apalagi kalau dunianya sudah ada diserahkan kepada kita, ilmu sudah ada, ibadah sudah ada, pangkat di sisi Allah wali sudah diberikan, pangkat di sisi pemerintah sudah diberikan, penasihat kepresidenan umpama. Apalagi? Wa min al-i'tiqadat al-fasidah wa an-nahyu 'an at-takallum fiha bima jarat bain as-sahabah wal harsu 'ala at-tamassuk bima fi al-ihya kama annahum kadzalik. Nomor 2, daripada yang diwasiatkan orang-orang tua-tua dulu kepada anak cucunya, khususnya daripada Sa'dah al-Alawiyyin, yaitu menjaga anak cucunya daripada akidah yang sesat, penyembahan kepada yang selain dari Allah. ada yang menyembah matahari. Masing-masing itu. Ini dijaga anak cucu jangan sampai akidahnya, tauhidnya rusak. Dan mencegah mereka itu anak cucu daripada ikut membicarakan masalah perselisihan antara sahabat dengan sahabat Rasulullah. Misalnya antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Apapun yang terjadi antara dua ini perselisihan, anak cucu kita dijaga jangan ikut berbicara masalah itu. Sebab ini nantinya rusak semuanya. Kita wajib diperhatikan bahwa sahabat itu semuanya baik. Itu aja. Jadi dijaga anak cucu dan diri kita jangan sampai ikut membicarakan masalah khilafiyah antara sahabat dan sahabat Rasulullah. Dan memaksa akan anak cucu supaya berpegang dengan nasihat-nasihat yang sudah tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi anak cucu itu dibawa ke majelis yang ada di sana dibaca kitab Ihya. Hatta kala Sayyiduna Abdurrahman As-Saggab radiyallahu anhu fi adnai kalami man lam yutala'il ihya fama fihi hayah. Siapa tidak memutala'ahi kitab ihya maka dia belum punya sifat pemalu sedikit pun. Jadi harus kitab ihya kita miliki, bisa membaca, bisa mengajar, harus. Kalau tidak, belum punya sifat pemalu. Maka apabila pemalu belum ada, iman belum ada. Sama dibaca ihya. Alhamdulillah. Qala al-Qadruni Ahmad. Law muhiyat jami'ul ulum. Lastukhrijat barika min ihya. Ujar Ahmad Al-Qadruni, jikalau semua ilmu udah habis, niscaya dapat dikeluarkan ilmu itu di dalam ihya semuanya ada. Luar biasa kitab Ihya Ulumuddin. Apalagi sekarang kitab Ihya Ulumuddin udah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Di Inggris, bahasa Inggris. Perancis, bahasa Perancis. Luar biasa kitab Ihya. Karena Imam Ghazali ini. Masing-masing menterjemahkannya dengan bahasa masing-masing. Sebab luar biasa isinya. Nah mudah-mudahan anak cucu kita bisa membaca ihya dan mengerti isinya. Supaya bisa sifat malu kepada Allah, malu kepada makhluk itu bisa tercapai. Imannya sempurna. Wa kadza sayyiduna Abu Bakar al-Aisyarus al-Adani. Rabbiyallahu anhu kan masyrufan bimutala'atil ihya wa tafsirih hatta hafadha minhu nusfan abidah. Habib Abu Bakar al-Idrus al-Adani bin Abu Abdullah al-Idrus, beliau ini masyrufan syadid al-hub, cinta sekali dengan mutala'ah kitab ihya. Dan menulisnya kitab ihya dengan tangan sendiri, sehingga beberapa nuskhah tulisan tangan. Yang sekarang alhamdulillah kita beli di toko aja ihyanya ada, terjemahnya ada di toko-toko buku. Bacalah tiap malam mau tidur bangun tidur sedikit. Jangan baca Quran aja, surat kabar aja, baca ihya yang sudah dijadikan huruf Latin untuk kita memeriksa diri kita masing-masing. Wa qala hadzal ihya ayatuna Quran, ujar beliau. Hampir-hampir ihya ini menyamai Al-Qur'an. Luar biasa. Wa kadzalik walidu asy Abdullah Idrus. Nah, bapak Sidin dia itu Abdullah Idrus berkata, nafa'allahu bihi. Kana asbufan al-Ghazali. Beliau ini hobinya membaca kitab yang disusun Imam Ghazali. Semua kitab Imam Ghazali dikuasai oleh Habib Abdullah Idrus. Begitulah Al-Idrus. Al-Idrus. Al-Idrus ini adalah Ghazali sebenarnya. Karena semua Ghazali itu, karangan Ghazali, dia miliki. Dan beliau Abu Abdullah Idrus memuji kepada dia dan membawa manusia-manusia dengan mengamalkan isi ihya. Wa yahuddu 'ala al-tizam wa al-'aqd wa al-'amal bima qad. Dan beliau memaksa kepada orang-orang supaya menuntut ihya ulumuddin, belajar ihya serta mengamalkan. Hatta hasrat di zaman ini disebabkan min al-ihya nasakhun adida. Sehingga di zaman itu banyak tulisan tangan kitab ihya karena orang semuanya mengetahui isinya ihya. Dulu belum ada percetakan, belum ada fotokopi. Jadi siapa mau nulis sendiri dengan tangan. Tapi yang sekarang masya Allah, harganya murah, kertasnya bagus. Tinggal kemauan masyarakatnya. Apa mau enggak belajar ihya? Apa mau enggak mengamalkan apa-apa yang dalam ihya? Di antara yang di dalam ihya Ulumuddin yaitu diringkaskan dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau zaman seperti kita sekarang ini udah umur seperti sekarang kita ini 60, itu perintah dalam ihya apa? Fa'alaika biqasati nafsik wa da'il awam. Urus diri sendiri, jangan lagi bermasyarakat. Begitu. Jadi ulun ampun maaf aja hari ini mau umumkan, ulun jangan dielang lagi. Masing-masing kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kalau ulun dielangnya, ulun sibuk berobat. Jadi kawan ulun sekarang dokter. Itu aja, ini mau obat itu aja. Kalau yang lain dari dokter, menambah pikiran aja. Kalau saya harus parah-parah lagi. Sudah parah mati ini, apalagi. Ini ada dua dokter dari Surabaya datang menunggu. Insya Allah maunya pada dalangan pada malam kalau nunggu sebab ulun dalam keadaan sakit. Tadi dapat izin dan sidin ke bacaan lah ya. Bacaan sidin nak melihat juga kan apa sidin waktu bacaan kan parutnya, dadanya, paru-paru, jantung sebagainya. Sudah tuh kita bakal rebut, isi bakal rebut bepandar ketawa. Mbak berdapat bepandar ketawa. Pandai ketawaan, pertangan, pemakanan, itu sudah tuh. Kalau salah sudah masing-masing memikirkan sang mati aja sudah. Jadi sekali lagi ulun ampun maaf kepada jiran, kepada keluarga, ulun tak nanti kau dielangi lagi sebesar itu, karena sakit. Wa min kalamin ila saya ampang wala arfa. Uti akan kitab yang disusun oleh Imam Ghazali. Qala radhiyallahu anhu ishadu alayya amanna man qala kutub al-Ghazali faqad waqa'a ala 'ilmi al-haqiqa wa at-tariqa wa asy-syari'ah. Barang siapa saksikan olehmu atasku bahwa barang siapa yang mutala'ah akan kitab-kitab Imam Ghazali, maka sesungguhnya ia mendapat ilmu hakikat, thariqat dan syariat. Jadi semua karangan Imam Ghazali menyatakan thariqat, syariat, hakikat. Mudah-mudahan hati kita dan anak cucu kita selalu ingin memutala'ahi dan belajar kitab yang disusun Imam Ghazali. Wa man arada an yanzura ila rawahi sawari'in awamil ma'arif wa tarqatil qawm fa'alayhi bi kutubil Ghazali. Siapa ingin ia memandang kepada sabab sebenarnya yang timbul daripada cahaya ma'rifat dan tarekat orang-orang saleh, maka hendaklah ia mutala'ah kitab Imam Ghazali. Pasti dapat cahaya ma'rifat. Allah Ta'ala wa Rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutala'atul ihya. Ini penutup semua. Bermula pandangan Allah Ta'ala dengan ridha. Pandangan Rasulullah dengan ridha. Yaitu kepada orang yang mutala'ah kitab ihya. Orang yang senang kepada kitab ihya, orang itu diridhoi Allah dan Rasulullah. Apalagi yang dicari? Apalagi yang dicari? Ya mudah-mudahan kita memohon kepada Allah sekali lagi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, anak cucu kita, supaya ingin membaca atau belajar dan mutala'ah kitab ihya ulumuddin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun rumah tanggaan banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal kepada kalian semua. Dan doakan ulun sekeluargaan semua mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Abdullah Tuhan wa Nabi Nabi La ilaha illallah. La La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadan alaihi wa ala alihi wa sahbihi insyaallah amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya hayyul qayyum ya rahman ya rahim ya rabbana zakina ya hadhihi al-mudhillin ya barijah al-maghrubin ya nawwal muslimin ya rahmal muslimin ij'alna وما شيخنا وزوجاتنا وذرياتنا ووالدينا وامهاتنا واخواننا واخواتنا وقرباتنا وازواجنا واولادنا وذرياتنا اجمعين خصوصا محمد امين بدري واحمد حفي بدري ويا جيراننا اجمعين وتلاميذاتي من النساء والرجال وكل من احبني يا الله اجعلني واياهم من اوليائك المتقين يا الله اجعلني واياهم من اوليائك المتقين يا الله اجعلني واياهم من اوليائك المتقين واشرنا في ذريه المقربين وارزقنا خير الدارين وارزقنا من شر الكوانين امين يا مجيب السائلين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا الطلائع بن الانبياء والمرسلين بجاه بلجا ابن مالك ابن ارب الشد ابن اسلام من على قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله وعلى قدر الله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم الحمد لله رب العالمين ما شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم ذا الجلال والإكرام فضل ويغفر ذنوبنا بإذن الغفارين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال رضي الله عنه وقال سيدنا عبد الله ابن علي الحداد في أثناء قصيدة النحو والحجة الحبر الذي باع به أهل النبوة خير كل مشفع وبوضعه الإحياء فاق فيا له من فائق وكمثله لم يوضع telah berkata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di tengah-tengah kasidah yang panjang. Ujar beliau, bermula dalil agama Islam yang sangat alim, yang merasa bangga dengan orang itu oleh nabi-nabi, sebaik-baik orang yang memberi syafaat. Wa bi rabbihil ihya dengan adanya beliau mengarang dan menyusun kitab Ihya, fakoh beliau melebihi akan orang lain. Fayalahu min fayyir. Alangkah bahagianya beliau setengah daripada seseorang yang diberi Tuhan kelebihan. Wagamirihi lamyuqai. Maka sepertinya kitab Ihya tidak ada kesamaannya. Imam Ghazali dan kitab Ihya dan kitab karangan-karangan beliau yang lain disukai oleh Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekeluarga dibukakan Allah hati untuk mencinta susunan dan karangan Imam Ghazali. Dan kita berkeyakinan apabila seseorang kita cintai, itu orang bakal menjadi kawan kita nanti di akhirat. Kalau orang cinta lawan Imam Ghazali, dia mendapat syafaat Imam Ghazali, dia akan masuk surga walaupun dosanya banyak. Kalau orang hidup di dunia banyak utang, tapi ada yang memberi syafaat nang sugi nang lain membayarkan utangnya selesai. Banyak kita punya kakak-kakak di padang mahsyar dan seluruh sampai ke dalam surga mendapat orang-orang yang bakal membantu kita di padang mahsyar seperti Rasulullah dan keluarganya dan ulama amin seperti Imam Ghazali. Demikian anak bini kita. Wa qada qaddasallahu sirra. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad tadi. Al-Ghazali ni'matun minallah ala hadhil ummah. Bermula Imam Ghazali. Salah satu dari nikmat yang besar dari Allah. Untuk umatnya Rasulullah. Jadi kita syukurilah nikmat Imam Ghazali. Susunan-susunan beliau. Amalan-amalan beliau. Karena beliau ini adalah satu nikmat besar lawan semua umat Rasulullah. Cuma manusia ada dua lah, ada yang syukur lawan nikmat, ada yang kafir nikmat. Kalau Habib Abu Bakar Al-Adani dan Abah Sidin Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengarang Imam karangan Imam Ghazali ini bilang diutak sini menyukuri akan adanya seorang guru yaitu Imam Ghazali ini guru disyukuri apabila guru disyukuri maka nikmat itu berkelanjutan. Tapi kalau ada syukur di balik guru maka gurunya akan dicopot oleh Allah ditarik ke hambreknya alias mati. Karena keluarganya dan kawan-kawannya dan macam-macamnya kadang menganggap bahwa ini guru adalah nikmat. Lalu ia akan bersyukur, lalu kalau bisa maharaja, kalau bisa memelihara, sudah ditimpa Allah Ta'ala kehadiratnya. Lalu ibarat guru tadi lampu, kagak datang. Kampung itu gelap, karena seseorang yang sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala untuk melampaui di situ, lampunya itu dirusak-rusak oleh orang kampung situ. Pajai. Daqaqal ilum wa ghazalah. Beliau menerangkan sejelas-jelasnya, sehalus-halusnya akan segala ilmu-ilmu agama. Dan beliau susun akan dia. Wa kullu 'alimin yanqusu 'an martabatihi. Ini perlu dicatat, di bawahnya dicoret, itu penting. Semua orang alim derajatnya di bawah dari Imam Ghazali, ujar Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi jangan bercekah-cekah yang di atas daripada semua orang yang alim Imam Ghazali. Oleh sebab itu beliau kutubul ilum. Rajanya segala ini. Kalau Sayyidina Abdul Qadir Jilani kutubul maqam. Raja daripada segala pangkat. kalau Syekh Abu Yazid Al-Bastami Qutbul Ahya, raja dari segala sifat-sifat kata. Jadi masing-masing umat Rasulullah diberi Allah Ta'ala kelatih. Kita yang di bawah ini hanya mencari jalan, berusaha siang malam supaya dapat mencintai orang-orang itu. Kalau kita ingin menjadi seperti orang itu, kadang mungkin hidup di zaman sekarang ini sudah banyak syubhat, banyak haram, banyak membuang-buang waktu. Kawan-kawan di zaman sekarang ini banyak yang kalah cocok lagi. Yang kadang mendorong lawan kita supaya ingat lawan akal. Bahkan mendorong lawan kita supaya lupa lawan akal. Kawan-kawan sekarang ini. Jadi berat rasanya kita itu hendak mencapai derajat martabat orang saleh. Kecuali yang paling nyaman, mencintai aja. Ujar arwah Allah. Seumur hidup nyawa kada mau jadi nabi. Tapi kawa berkumpul nabi, yaitu dengan mencintai beliau. Jadi jalannya ini tariqatun hadhi mahabbatun. Ujar di dalam kitab Fathur Rahman semalam, bermula jalan kita ahli tasawuf ini adalah mencintai akan orang. Maksudnya orang itu orang saleh. Kalau mencintai orang saleh akan terkumpul lawan orang saleh itu. Coba lihat orang berbini belaki. Karena cintanya lawan laki, cintanya lawan bini, bisa terkumpul. Jadi tandanya orang cinta itu terkumpul. Apabilanya terpisah, lain cinta namanya. Wa kullu 'alimin yanqusu 'an martabati. Semua ulama-ulama di bawah martabat daripada Imam Ghazali, di bawah sini. Wa qala, berkata lagi Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, innama tashqil ghalil walilah, innama tashqil ghalil utubul ghazali. Hanya saja menyembuhkan segala penyakit-penyakit hati hanya kitab-kitab yang dikarang Imam Ghazali. Jadi semua kitab Imam Ghazali adalah obat bagi penyakit hati. Ya, kitab Imam Ghazali, ya hatinya itu sehat, maka hendaklah ia melazimkan mutalaah karangan-karangan Imam Ghazali. Dan Allah mentakdirkan, insya Allah, setelah selesai kitab yang kita baca ini akan disambung dengan kitab karena Imam Ghazali yang dinamakan Khulasah. Insya Allah. Kitabnya sudah dicetak, akan insya Allah dibagi-bagi aja lagi, kira-kira ada. Niat hati kita insya Allah. Apabila ada kesehatan, insya Allah digunakan badan mengabdi kepada Allah. Insya Allah. Doakan keberatan siang malam jangan dulang. Doakan mudah-mudahan ulun selamat panjang umur. Pertama selamat, yang kedua panjang umur. Doakan benar siang malam, doakan tulung-tulung doakan. وقالنا فأبوه به محبة الإمام الغزالي موهبة لا تقيف وسوف ترى ذلك في الدار الآخرة ولا يحب كتب الغزالي إلا مؤمن نير القلب منصف من نفسه تجر حبيب عبدالله الحجب تقيف. Bermula cinta hati kita kepada Imam Ghazali. Mau hibatun, kecintaan kita itu satu anugerah besar dari Allah. Yang tidak bisa dibayang-bayangkan nikmatnya itu. Kalau dibayang-bayangkan nikmatnya. Nikmat itu luas, besar. dan selagi akan engkau melihat hasil dari kecintaan engkau kepada Imam Ghazali itu, sesudah engkau menutup mata terakhir. Begitu mata kita tertutup, Imam Ghazali beri syafaat. Sampai ke dalam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai ke dalam surga. Luar biasa. Mudahan hati kita diberi Allah Ta'ala cinta kepada orang soleh sahaja. Tajwa sudah hati kita, tajwa cinta lawan orang zalim, cinta lawan orang fasik, cinta lawan orang yang banyak membuang waktu. Mudah-mudahan jangan kasih itu lagi cinta hati kita. Mudahan sorotan hati cinta kepada orang soleh sahaja. Karena inilah salah satu daripada usaha kita untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, mencinta orang soleh. Hadis Nabi SAW, Al-Mar'u ma'a man ahab, bermula seseorang akan dikumpulkan dengan siapa yang dicintainya. Rugi benar kita apabila cinta lawan dunia, hati. Rugi apabila cinta lawan orang fasik. Rugi apabila hati cinta lawan orang zalim. Rugi apabila hati cinta lawan orang yang tak tujuh membuang-buang waktu. Rugi. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada orang soleh yang sedikit ini bisa menjadi banyak dan subur. Amin Allahumma amin. Dan tidak ada mencinta akan kitab-kitab Imam Ghazali kecuali orang itu betul-betul sudah beriman. Jadi tandanya beriman kepada Allah dan lainnya adalah cinta kepada kitab Imam Ghazali. Selain daripada orang itu beriman, nairul qalbi, orang itu sudah terang hatinya. Jadi kalau cinta lawan kitab Imam Ghazali, masih gelap lagi hati. Kalau sudah cinta kepada kitab tarangan Imam Ghazali, itu menunjukkan tarang hati. Tapi kita kebanyakan itu cinta lawan duit, lalu gelap. Kalau cinta lawan Imam Ghazali dan cinta lawan kitab tarangan Imam, tarang hati. Lamun tarang hati, kenapa yuk? Nyaman. Coba kita dalam kamar, bakadat, hampa udara kurang, ada kawainya. Tapi kalau nyetarang, nyaman. Jadi hati nang tarang itu nyaman. Sudah jelas, apabila nyaman itu segala-galanya ada. Apabila kada cukup, satu aja kada cukup, kada bisa nyaman. Nengaran nyaman itu komplek. Gaduh-gaduh saja kan namanya komplek, semuanya bawangnya ada, bawang putihnya ada, ya kan, kacangnya ada, gula habangnya ada, asamnya ada. Bah, dasar gue ya, komplek. Nah, pasti nyaman banget. Ayo kita belanja-belanjaan lah mencapai cinta. Mudah-mudahan kita nih dapat. Tapi biasanya orang cinta lawan Imam Ghazali itu setelah dia mendengar dan setelah dia mengisi dan mentalaah akan karangan beliau. Biasanya begitu. Setelah sudah mengenal sifat-sifatnya Imam Ghazali, kita pasti cinta dengan beliau. Tapi kalau belum lagi kenal lawan karangan-karangannya, masa orang itu bisa cinta kepada yang pengarangnya tadi? Munsifun min nafsih, selain daripada orang cinta lawan kitab Imam Ghazali itu beriman, tarang hati, ini sop di dalam dirinya ada. Sadar, mengaku serba kurang. Orang alim kaya apa aja, apabila kita baca kitab Imam Ghazali, mengaku bahwa dirinya jahil. Ghazali itu hakun sirrun. Betul 100%. Walaysa fiha tadbisun. Dan tidak ada di dalam karangan Imam Ghazali semuanya tipu perdayanya. Jadi kalau orang membaca kitab Imam Ghazali, orang itu kada bisa tertipu lagi. Sebab yang dibacanya itu kadada berisi lawan tipuan. Kalau yang dibaca itu ada tipuan, nah orang ini tertipu juga. Abdul Haddad adalah cucu Rasulullah. Nang kaya itu memuji lawan Imam Ghazali, padahal Imam Ghazali itu kada keturunan Rasulullah, kada orang Jaba. Jadi siapa nang mulia di sisi Allah walau Jaba tetap mulia juga. Jazallahu Imam Al-Ghazali ya khairan. Ujar-ujar Habib nih, mudahan Allah membalas akan Imam Ghazali itu balasan yang baik. Laqad arsyadana bi kutubi wa barakati sirri. Demi sesungguhnya ia memberi petunjuk jalan akan kita semua lewat kitab-kitab karangannya dan berkat-berkat daripada hati beliau. Qala radhiyallahu anhu, majtama'a ahlul haqqi 'ala jamali ahadin kajtima'ihim 'ala al-imam al-Ghazali. Berkata lagi Habib Abdullah radhiyallahu anhu al-Haddad, tidak terkumpul orang-orang yang benar atas kesempurnaan seseorang sebagaimana berkumpul mereka itu atas menentukan Imam Ghazali. Artinya orang-orang nang benar sepakat menyatakan bahwa orang-orang yang mulia sempurna adalah Imam Ghazali. Jadi sudah kui oleh semua orang-orang yang benar bahwa Imam Ghazali satu-satunya manusia yang sempurna. Tentu aja bang, di luar Rasulullah ya kalau Rasulullah kan ada semaan. Ini kisahnya yang di bawahnya. Wala yatimmu lisalikin suluhu hatta yaqra'a kutuban Ghazali. Dan kada sempurna ibadah orang yang beribadah kepada Allah kecuali ia sudah membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Coba kita periksa diri kita. Kita mengaku misalnya ibadah bagus, iman bagus, ihsan bagus, Islam bagus, tapi kitab Imam Ghazali di rumah kada sebiji-biji. Itu ngarannya tertipu. Kumpulkan kitab karena Imam Ghazali di rumah baik-baik. Amalkan tunggal di kita. Nah disinilah taruh sudah isi kampung kita. Isi rumah tangga kita. Jarang-jarang di rumah-rumah ini ada kitab karena Imam Ghazali, jarang-jarang. Andai kata ada juga, kada tak baca, kada tak buka. Ini supaya kita sadar. Isiilah rumah dengan kitab-kitab yang mulia-mulia. Bacalah sedikit-sedikit. Amalkanlah tugas di kita, insya Allah bertambah jadi banyak. Fa innaha tuhinuhu ala suluki wa tukhrijuhu an min syarri nafsihi. Dari karena segala kitab Imam Ghazali itu membantu betul-betul kepada orang yang memutalaahinya atas perjalanan menuju keselamatan dunia akhirat. Petunjuk yang membawa dunia akhirat dalam kitab karangan Imam Ghazali. Jadi seakan-akan kitab Imam Ghazali itu yang menolong lawan orang yang membacanya dengan Allah juga pengertiannya. Kutus rujuhu min syarri nafsihi. Dan kitab Imam Ghazali itu semuanya mengeluarkan akan seseorang yang membacanya dari tipu daya kejahatan nafsu diri sendiri. Nafsu kita ini ada 7. Kalau sudah mengetahui dengan kitab Imam Ghazali ini, selamat daripada tipuan 67 macam itu. Nah, di antara kitab yang mengumpul seluruhnya adalah yang disebut Ihya Ulumuddin. Sama aja, kalau Ihya itu kan huruf Arab. Kalau hendak membaca, belajar dulu caranya, jadi bisa membaca. Huruf Latin itu kan belajar juga dulu, hanya bisa membacanya. Jadi kalau orang itu membaca surat kabar lancar, limbah disulungi ihya, ada kaum bumi, ada kaum baca, tertipu. Yang semestinya, itu semestinya. Baik bini-bini maupun laki-laki, mestinya nengka itu. Ini rumusnya, pengalimnya, macam apa, rumus itu. Adakah kita berpikir di sini? Sekeluargaan satu tidak ada yang alim. Padahal yang bakal membawa masuk surga kepada seluruh keluarganya. Kenapa? Karena dijadikan seikung-ikung keluarga yang alim. Kenapa? Dijadikan segi perasaan. Kenapa? Sadar umat Rasulullah. Sadar umat Rasulullah. Kita yang dibaca buju-buju. Jangan asik dengan kiki. Ini aja kan ada harganya. Orang belum kada alim, apalagi di akhirat. Mulai menulis, belajar. Membaca, belajar. Kemudian sorok, belajar. Nahuk, belajar. Lughat, belajar. Hanya kau membaca kitab Imam Ghazali ini. Ilmu alat sudah ada di sisi. Panjang banar. Mas sudah membaca kitab Imam Ghazali, kada kawa lalu. Rugi, biar sugih, biar sehat, biar banyak nyamur, rugi. Apalagi membaca kitab agama kada bisa, susah pulang hidup, garing pulang umat. Ini Ghazali waktu itu deh. Berkata lagi Imam Ghazali, Imam Habib Abdullah Al-Haddad, wa man istaghala bil ihya'i qira'atan wa mutala'atan faqad tahaqqaqa bil 'ilmi li'anna qira'atahu taqfi 'anil mu'allimi wasyaikhi wa da anfa'a li ahli hadha az-zaman min qira'ati al-ihya' fa huwa hayatun wa sa'adatun fil akhirah. Perhatikanlah bahwa Imam Habib Abdullah Al-Haddad berkata, barang siapa bekerja ia dengan ihya, sama ada membaca ihya atau mutalaah ihya, maka ia akan mendapat ilmu-ilmu yang benar. Karena membaca kitab ihya sebagai ganti mutlak, ganti muallim dan mursyid. Gantinya butuh kita. Sebab ngalim mencari guru yang bujur-bujur guru dalam alam. Ada yang bujur-bujur guru. Kita kehiat yang bujur-bujur guru. Jadi bagi guru lawan kehiat, habis itu. Sayang-sayangi guru. Guru disayangi. Kata kehiat, ganti daripada guru dan syekh mursyid murabbi. Orang yang hendak jadi wali ke anak, apakah gurunya mesti ada? Siapa? Ihya. Tidak ada samaan. Coba lihat di Jawa, di majelis muslim di Jawa, kada lain daripada yang dibaca itu ihya. Pasti ada ihya dibaca. Di Gersik, di Mergi, di Habib Muhammad Al Idrus deh, Ketapang, di Bangil, semua majelis-majelis rohan-rohan yang lima asar dan majelis Habib-Habiban itu mesti ada situ ihya saja. Bagilir membaca ihya, nangkaya tadarus Al-Quran. Situng lu baca, karena ujar gurunya aja. Balik nih situng bolang baca, situng bolang. Setahun khotam, lalu diadakan khotam ihya, dibaca doanya doa khotam ihya, pemakanan kambing nanti. Kurangnya kada banyak, 20 selawi, kada banyak-banyak kurangnya. Tapi rutin juga kurangnya. Jadi semua orang nang itu dipimpin oleh Imam Ghazali. Kemudian setelah membaca Arabnya selesai, berdiri sungkong menterjemahkan yang dibaca tadi kepada orang yang kada paham. Itu di margin. kita sempat alhamdulillah setiap kali berayat bahari menyempatkan waktu hadir di majelis marji dari mulai sebelum maghrib sampai isya. Alhamdulillah kalau diberi Allah bisa membaca ihya, ihyanya ada di rumah. Alhamdulillah sudah syukurin itu aja sudah syukuri sudah. Umur babarakat, rumah babarakat. Umur babarakat, rumah babarakat. Karena diisi dengan kitab ihya tadi dibaca. Minyak harum tadi ada dalam rumah, ada kalau mendengar baunya. Kitab ihya dibaca di rumah, ada berkatnya. Wala anfa'a li ahli hadzal zaman min qira'atil ihya. Tidak ada yang lebih bermanfaat di zaman ini selain daripada orang-orang di zaman sekarang lazim membaca kitab ihya. Kalau anda dapat manfaat ihya, dia ke rumah kita enggak ihya. Coba kiau coba. Kalau anda tidak hubar beratnya. Fahuwa ayatun wa sa'adatun fil akhirah. Maka bahwa kitab ihya adalah kebahagiaan di akhirat nanti bagi orang yang membaca. Qala al-ihya mu'jizatun. Ujar Habib Abdullah dan lagi, kitab ihya itu satu mukjizat dari Rasulullah. Kalau kita baca di dalam rumah kita, mukjizat Rasulullah ada di rumah kita. Lebih daripada azimat, lebih daripada macam-macam. Mukjizat ada dalam rumah, apa? Luar biasa Habib Abdullah menarikinya. Ila ghairi dzalik min tsana'il 'azim. Qala as'ad al-yamani la yasiru ila ma'alfati ilmi al-ghazali wa fadlih illa man balagha aw kada yamlugu al-kamal fi aqlih. Tidak ada orang yang sampai mengenal ilmu Imam Ghazali dan keutamaan Imam Ghazali kecuali orang yang sampai sempurna utak dan akal pikirannya. Namun orang belum mencintai Imam Ghazali, utaknya kada waras lagi. Kitab Imam Ghazali kada dibaca, kada bisi dalam rumah, baluan sempurna utak saja. Biar longor sudah kepala, tapi kada bisa membaca kitab Imam Ghazali, iya, maka baluan sempurna akal. Coba pikirkan kita kada sempurna lagi. Fa'alaika min thala'ati hadzal kitab al-musyari ilaihi. Maka hendaklah saudaraku, lazimkan dirimu mutala'ah kitab ihya ini. Fa innahu yursyiduka ila ma'rifati nafsi wa ayubiha. Karena bahwa ihya itu membuka akan aib diri engkau dan memperbaiki diri engkau yang aib itu. Wa tsalitsu yang ketiga daripada wasiat orang-orang bahari lawan anak cucu keturunannya. Wasiat pertama, janganlah menghendaki pangkat. Karena dengan pangkat itu mudah mengambil harta orang dengan jalan yang tidak sebenarnya. Nomor dua, menjaga jangan sampai iman dan tauhid dan ma'rifat sesat. Karena ma'rifat yang sesat banyak. Tauhid yang sesat banyak. Ilmu kebatinan yang sesat banyak. Maka wajib menjaga anak buah daripada golongan-golongan yang sesat itu di bidang ma'rifat dan bidang kesehatan. Nomor tiga, iya. Hifdhuhum 'an talabi dhuhuril qiyamah. Dijaga anak cucu dan diri sendiri daripada atahuan kurang. Memang ada keramat, tapi jangan dikeluarkan, jangan ketahuan kurang. Nah ini wajib ini. Jadi beda dengan orang-orang yang tertipu. Kalau orang tertipu itu istrinya itu selalu mengeluarkan keistimewaan, mengeluarkan keramat supaya orang lain tunduk. Apa artinya? Jadi kalau yang benar, keramat itu ditutup, jangan sampai orang tahu. Itu kurang-kurang benar. Ada lamun lalu mengeluarkan negara istimewa. Ya kan misalnya nanti ini nah, lalu ya, apa mengambil kantong itu lalu ada duit dolar misalnya, padahal kantongnya ada dagangnya. Misalnya itu sama aja lawan tukang seher, sulap, balik mata sama aja. Itu lain. Yang sebenarnya keramat itu istiqomah. Bukan yang menyalahi adat. Yang menyalahi adat itu bukan keramat. Karena keramat itu adalah istiqomah. Karena kalau yang menyalahi adat itu terjadi lawan orang yang mustadraj, orang yang istidraj, orang yang fasik bisa jadi. Orang yang nasrani, orang Yahudi ada di sini tuh. Jadi itu pada jadi keistimewaan. Tapi masyarakat kampung, orang awam, apabila ada orang yang berkeramat, langsung dia jadi kemiruh. Ada orang istiqomah, ada digaduhinya, ada dikawaninya, ada dihormatinya, ada dimuliakan. Padahal sebenarnya istiqomah ini yang bujur-bujur. Dengan menjaga kampung, dengan istiqomah itu untuk menjaga kampung. Hifduhum antara bidhuril karamat wa qawaritil adat au yaja'iluna dhalik lahum fi balin au ya'taqiduna al-mutawahirina bidhalik bidhari istiqomah. Memelihara anak buah jangan sampai mencari-cari karamat, artinya hendak berkeramat. Nang enam gigi nyata-nyata giginya bari banam masak jadi lapang. Kebakaramat dan itu tahun tarik kucing. Dan jangan sampai anak cucu itu menuntut atau mencari nang menyalahi adat. Nyalahi adat. Ya ke orang pada melihat lawan hati manusia. Ada sidin tahu lawan hati orang. Ya ke manusia pada melihat lawan di sebelah regol. Sibin melihat kalau nol sebelah itu tu sebelah itu ada si anak ni bukan dari ini kan itu harannya kewarisul adat pada bundih dicari dan dituntut apabila Tuhan menunjuk itu anggap ini adalah ujian kewarisul adat itu hujah tahu kan ujar guru tu nang menyalahi adat tu hujah tadi dengan Allah Taala tahu kan rugi kalau untung kan cuma kita bungul atau kita sampai ke dalam Tuhan. Allah ya rahim guruku guru teman, Allah ya rahim guruku guru bangun, Allah ya rahim guruku setamin tepik. Selalu menasihati memadahi supaya jangan kemacam-macam. Badulu sudah sedang di dalam surga. Cari supaya diri seorang ini balain dari orang kampung. Hendak baganjil-ganjil. Atau mengikatkan anak cucu mereka itu akan orang-orang yang nampaknya khawarikul adat tapi kata istiqomah lalu dianggap oleh anak cucu mereka wali. Ini sangat dijaga anak cucu orang-orang dahulu itu menjaga anak cucu jangan tertipu lawan orang yang ada istiqomah walaupun karamatnya banyak. Jadi yang penting istiqomah bukan khawarikul adat. Fa innaha wabalun 'alal fasirin. Maka bahwasanya khawarikul adat yang menyalahi adat itu bala yang besar-besaran kepada orang-orang yang belum mengerti. Dirinya tertipu, orang lain tertipu karena orangnya ada bisik. Napa bahasa orang bahari terhadap orang yang hebat. Orang yang hebat, hebat. Kehebatannya itu lalu menundukkan orang-orang lain. Nah ini namanya menipu orang banyak. Susun tidak kanak mimman lam yakun min ahli ilmi wa istiqamah alaihi ala hasabi wa rabbil kita wa sunnah. Apalagi orang-orang itu ada alim. Namun ada alim datang di mana Mata Ramah? Itu pasti tertutup. Itu pasti lanjuran. Alim dulu hanyar amil. Hanyar mukhlis.